شرع ضحى مولانا ودار عند زوانه والبشر أضحى مولانا البدر علينا بعثانيات الوداع وجب شكر علينا مدى لله داع بدر علينا بعثانيات الوداع وجب شكر علينا مدى لله داع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Rabbul aradina was samawatil ula Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiyul Mustafa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja amma ba'du. Sa'adat al-a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, lan bini sepuh, ingkang tuhu kinabekten, ingkang winantu ing pahormatan. Pejabat pemerintah dari forum pimpinan kecamatan Sambong Macan, Pak Kapolsek bersama para anggota yang mewakili Pak Dan Ramil, berikut para anggota ingkang kita hormati, kepala desa, sedaya perangkat desa, BPD, LPMD, Babinsa, Babinkamtibmas, ugi tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, sahabat-sahabat Banser ingkang kita tersenani, kita banggaake, keluarga besar Ibu Hajjah Suparti ingkang sinubagya, kamangka ndugeni acara ngeten iki hukume mboten wajib. Sing mboten wajib mawon semangate kados ngeten, mindhanya ndugeni acara sing wajib mesti wong Balarejo langkung semangat melih. Nggih napa nggih? Yen nekani acara ngeten iki sing mboten wajib semangat luar biasa. Para rawuh, kula sampeyan urip niki mesti rak kepingin nikmate tambah, tambah, terus tambah. Nggih napa nggih? Yen pingin ngoten modalipun nggih syukur dateng Gusti Allah. Ning kula panjenengan kedah mangertos, syukur dateng Allah model napa mawon? Dos pundi mawon, syukur dateng Allah ping pinten mawon. Mboten ki asale teko Gusti. Banter kula sampean ki asale saka Gusti Allah, disalap ten donya lewat wong tua. Lah sakniki kula sampean sampun ten donya, yen pengen saged nyambut Gusti Allah nggih kedah lewat wong tua. Wong tua niku dalan umayun. Nulin njur napa meleh Kanjeng Nabi amal sing paling utama wal jihad fi kutil kusta. Sebabe kuman. Kudis tegese kurang disiplin. Kurap kurang rapi. Kutil kurang teliti. Kusta rakus harta. Sebabe kuman kurang iman. Gawe kata-kata ngene iki ora gampang. Mulane penyakit kita yang pertama kudis, kurang disiplin. Padahal Islam itu mengajarkan kedisiplinan dalam seluruh aspek kehidupan. Panjenengan penggalih rukun Islam lima niku sedaya mulangi disiplin. Setunggal syahadat niku disiplin tauhid, disiplin akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Disiplin tauhid, disiplin akidah. Mboten pareng mencela-mencele, ora entuk lenya-lenye. Akidah enggak boleh goyah. Halo. La ilaha illallah. Mboten wonten pangeran sing hak disembah lan ditaati kajawi namung Gusti Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nek ngibadah, nek nyembah namung dateng Allah, nek nyuwun pitulungan nggih namung dateng Allah. Mboten pareng iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusane Allah, yakin sebagai nabi terakhir pamungkas para rasul. Ba'dane Kanjeng Nabi Muhammad sampun mboten wonten nabi melih. Yen wonten sing ngaku-ngaku dadi nabi aja dipercaya. Lah piye wonge jenggote dawa, najan denggote dawane 5650 meter. Najan surbane wombone kaya Batman. Ora usah dipercaya. Halo. Najan pangkate dhuwur sugih blegedu pinter. Saking pintere sampai iso ngeraji entut. Ngeraji angin wis umum. Iki ngeraji entut iso lagi metu tit langsung krok krok krok krok. Yen ngaku-ngaku dadi nabi aja percaya. Masyarakat kita niku termasuk masyarakat sing rodok latah, gampang kenging pengaruh, gampang katut-katutan. Karena masyarakat kita itu karakternya seperti daun kering. Daun kering itu daun yang tidak basah. Godong garing kuwi gampang dikumpulke. Tapi angel ditaleni. Mulane masyarakat Mbolo Rejo ki ya gampang dikumpulke, pengajian geruduk ngumpul. Wong godong garing disaponi srek-srek-srek-srek ngumpul. Ning nek wis ngumpul wong godong garing suarane mesti kemresek. Niki nek wis ngumpul ngene iki ya kemresek. Ora ngrungokke omonganku malah ngrasani aku. Ayo lho, wonge kudungan kuning lho. Tur angel ditaleni dadi siji mergo godhonge garing. Nek ditaleni dadi siji remuk. Masyarakat sakniki dikengken dadi siji angel. Angel. Apa meneh nek wayah pilihan-pilihan-pilihan-pilihan, mbok pilihan kepala desa, pilihan legislatif, pilihan kepala daerah, pilihan presiden kon dadi siji. Angel. Tatanane angel. Wong nyoto-nyoto ya wong Islam. Ngono ku dikongkon milih sing merjuangno Islam ngono ku ya angel. Jajal misale wong kene ditawani jak kumpulan selawat nariyah karo selawat rupiah, pilih ndi? Yang ngono kuwi. Lah godhong garing gampang kobong. Masyarakat sekarang tuh ngapunten, mudah terprovokasi, mudah dihasut, mudah diadu domba. Mulane kula suwun dulur-dulur ngadepi tahun demokrasi. Aja diarani tahun politik, pol-polan nek idik-idik. Ngadepi tahun demokrasi, aja gampang kobong. Aja gampang panas. Aja gampang terprovokasi dan diadu domba, dipecah belah. Baju boleh berbeda, partai boleh berbeda, organisasi boleh berbeda, pilihan boleh berbeda, tapi kerukunan dan persaudaraan wajib tetap dijaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus saiki nek ana wong rada aneh sithik terus dianggap wali, dianggap wali, dianggap wali. Ya Allah. Ini mbiyen kathah sing ngaku dadi nabi. Mergo masyarakate gampang katut, ya akeh pengikute. Kula elingke melih kersane waspada. Tahu ana kelompok Al-Qiyadah Islamiyah pimpinane ngaku dadi nabi, jenenge Ahmad Musaddiq, guru olahraga. Ya guru olahraga kok dadi nabi ki umate lak dijak pencolotan. Ndekne ngaku nrimo wahyu ki nang Bogor. Aku lo mikir, lah nyapa malaikat Jibril kok belakraan tekan Bogor. Emang piknik mau ke puncak. Tangkep sama polisi, penjara 6 tahun. Meresahkan dan menyesatkan. Mboten dangu wonten melih ngaku dadi nabi wong Bandung jenenge Suyuti, tukang cukur. Ngono kuwi ya ana wae kok pengikute. Malah ana wong wedok jenenge Lia Aminuddin duwe komunitas Eden. Niki ngaku dadi malaikat Jibril, wedok. Dadi malaikat Jibril ya men barang ngono. Baik menstruasi maupun mencret. Nah, karena sesat dan menyesatkan, meresahkan, ditangkap sama polisi di penjara. Ini prestasi polisi Indonesia, bukan cuma teroris yang bisa ditangkap, malaikat Jibril pun bisa ditangkap. Nah, sampean donga mawon, mugi-mugi sekedap meles yang ketangkep malaikat Izrail, nggih. Lah sing lucu niku, perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat, niku wonten agama baru namine Jasun, Jawa Sunda. Pimpinane ngaku dadi nabi jenenge Tugimin. Nang Tugimin kok nabi. Mun jeneng Tugimin dadi kiai-kiai gak sangar kok. Diundang ceramah nang acara selanjutnya, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah wa Sa'adah Al Mukarram Bapak Kiai Haji Tugimin. Suka pantas 11. Engko nabi selawatane rak lucu. Enak ki selawatane lak enak. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Lah siji ne mau. Ya habibi ya Tugimin ya. Sindak karo-karoan. Lu mungkin nek sakniki mboten ngantos ngaku dadi nabi, mungkin ngaku dadi wali, apa ngaku dadi ulama. Padahal ra iso ngaji. Modale Al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama. Wis terus ndase diubel-ubel gombal. Ulama. Ngapunten ngapunten. Panjenengan kedah teliti. Kudu cerdas. Ulama temen apa ngelamak? Kudu cerdas mbedakke. Emas kuwi umume rupane kuning. Tapi ora kabeh sing rupane kuning kuwi emas. Nah, nek kabeh sing rupane kuning dianggap emas, berarti sampean nang gerisuk no WC kae ngetokke emas. Wong kae ya kuning kok. Ngono lho. Ulama kuwi umume sorbanan, tapi gak kabeh sing gawe sorban kuwi ulama. Aja anger diubel-ubel ndase mbok anggap ulama, wong bojomu arep ngedos ya ndase diubel-ubel kok. Paham? Uyah rasane asin, tapi kan ora kabeh sing asin ki uyah, wong umbelmu ya asin. Sapa ngomong tahu? Pancene tahu. gak tahu ya gak bisa nyeritake. Pun, sholat itu disiplin waktu. Begitu manjing azan nang sholat, begitu manjing azan nang sholat, mengajarkan kita disiplin waktu dalam kehidupan ini. Zakat itu disiplin sosial, disiplin berbagi kesejahteraan. Puasa itu disiplin kesehatan, makan minum diatur gak oleh sembarangan. Sate oleh tapi kudu ngenteni maghrib. Ayo nyaut. Sate oleh tapi kudu ngenteni. Soto oleh tapi kudu ngenteni. Es degan oleh tapi kudu ngenteni. Bojone dhewe oleh tapi kudu ngenteni. Traweh kok kesusu men. Mosok manjing maghrib dung dung dung dung. Ayo Pak. Siapa ngomong nyicil? Haji niku disiplin hati. Duh, diulangi kedisiplinan. Terus penyakit yang nomor loro kurap, kurang rapi. Ngapunten ngapunten. Islam itu mengajarkan kerapian loh. Tapi soal kerapian, jujur kita kalah dengan saudara kita yang beragama lain. Tempat ibadah kita masjid seringkali penataannya kalah rapi dengan gereja, pura, vihara. Ya, gereja yang ambune wangi-wangi, resik-resik. Ayo, masjidmu kowe nang mlebu jedinge. Mula pesinge fiddini wad dunya wal akhirah. Kebersihan enggak dijaga. Padahal ya ana tulisane an-nadzafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Tapi ana telek cecek ngono ku ya gak disuceni. Dibunderi kapur nang ditulisi awas telek. Sampai ironi. Pendidikan kalah kualitas. Anake wong Islam sekolah nanggone sekolahan sing dudu wae wong Islam. Ana wong Islam loro berobat nanggone rumah sakit sing dudu wae wong Islam. Soale rumah sakit Islam orang ngatasi obate. Kita punya rumah sakit Islam, tapi banyak yang berfungsi menjadi rumah Islam sakit. Kita punya TPQ, TPA, madrasah diniyah, tapi roto-roto nasibe la yamutu wa la yahya, tidak bermutu mergo kurang biaya. Nah, sing sugih medit-medit. Kutil, kurang teliti kita itu. Coba wong kita punya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang-orang yang mau bertaubat, orang-orang yang bersuci dan menjaga kebersihan. Tapi kota yang paling bersih di dunia ini, Tokyo, bukan milik orang Islam. Yang paling kumuh dan jadi langganan banjir. Siapa ngomong Bojonegoro? Makasih. Nah, kita punya ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang nyuap dan yang disuap sama-sama masuk neraka. Tapi negara paling aman dari korupsi di dunia ini adalah Cina. Soalnya koruptor disediakan peti mati. Berani korupsi, berani masuk peti mati. Wani korupsi, siap-siap mati. Indonesia? Indonesia ini ada pejabat kok ora korupsi ini modelnya saru. Akhirnya kijenan orang duwe kanca. Kita punya sistem keamanan Islam, tapi negara di dunia yang paling aman dari tindak kriminal, dari pencurian, perampokan itu mana? Belanda sama Selandia Baru. Bukan Islam. Di Belanda itu hampir enggak ada pencuri. Sampai 5 penjara di Belanda itu dijual karena tidak berpenghuni. 26 penjara disewakan ke negara tetangga yang menjadi gudangnya bajingan. Neneknya Indonesia sampai gak kamot-kamot tok penjarane. Nggih mboten? Melebihi kapasitas. Masya Allah. Ya sing aman niku ana. Ayo saiki aku tekok mesti sampean iso jawab, tur jawabane mesti padha. Di manakah orang paling sering kehilangan sandal? Loh ya. Padahal masjid ini rumah Allah. Allah maha melihat. Di rumah Allah yang Allah maha melihat, sandal sering hilang. Iso jawab, wong sing jawab tau nglakoni yo. Ya Allah. Kutil ya. Gara-gara kurang teliti niku ya wirang. Ya rugi. Niki enten cerita. Gara-gara kurang teliti. Terjadi kecelakaan di jalan raya yang benturannya sangat keras. Brus. Lah benturan kecelakaan kok. Masa kok crut no. Kuwi benturanmu. Karena benturan ini sangat keras, korban jatuh bersimbah darah, darah berceceran. Akhirnya dikerumuni banyak orang, biasa nek ana kecelakaan kan wong gemberutuk do ngepung. Nah, terus ada seorang wartawan yang ingin mengambil foto dari jarak dekat. Kesulitan karena dikepung banyak orang. Akhirnya wartawan ini cari akal. Mikir. Liyane bengok-bengok. Sopo kowe kok minggir-minggir ke? Aku bapake korban iki, aku bapake korban. Ngerti bapake korban teko, minggir. Bapake korban teko. Begitu sampai di samping korban, ini wartawan gemeter pucet soalnya sing ketabrak kire. Ndekne wis kadung aku dadi bapake. Pertama Kanjeng Nabi ndawuhke amal sing paling utama salat tepat pada waktunya. Yang kedua, bungah ke wong tua, bahagia no wong tua. Nomor telu, perang belo agamane Gusti Allah. Para rawuh, bahagia no wong tua. Niki dirungokke para to? Nyeneng no wong tua karo perang, niku penting pundi? Penting nyeneng no wong tua. Mulane mbiyen zaman Kanjeng Nabi tiap badhe bidal perang, sahabat-sahabat sing nderek niku ditangleti riyen kalih Kanjeng Nabi. Sampeyan isek duwe wong tuwa, tasik Kanjeng Nabi. Niki mau sampeyan pamit nang wong tuamu? Mboten. Mulih dhisik ya, pamito wong tuamu. Nek wong tuamu ngizini, tak enteni melu perang ayo. Tapi nek wong tuamu ora ngizini, wis ora usah melu perang. Nang omah wae. Seneng no wong tuamu, rumaten sing apik wong tuamu, kuwi ganjarane luwih gedhe tinimbang awakmu melu perang. Nah saiki sing jarane do jihad-jihad budal kae pamit wong tuane ora. Masya Allah. Ngono. Lho nyapa to? Kok apik nyeneng no wong tua timbang perang? Ngeten para rawuh. Nyeneng no wong tua, niku hasile uripe penak, anak turun nih api-api. Nah, anak turun sing api-api niki akhirnya nyebar ten pundi-pundi, nyebar ke seluruh penjuru negeri. Akhirnya negoro diiseni wong sing atine api-api. Nek negoro kuwi isine wong sing atine api-api, mesti negoro nih aman, damai, barokah. Iki hasilnya nyeneng no wong tua. Lah nek perang, niku hasilnya merdeka. Perang kok menang, hasilnya merdeka. Lah merdeka yo ora ono artine nek negara kuwi isine wong sing atine rusak. Merdeka gak ono gunane nek negara kuwi isine wong sing atine elek. Lu wong urung merdeka tapi negara isine wong sing atine api-api. Engko suwe-suwe lak merdeka. Paham? Paham? Lah nek pengen uripe penak, anak turune api-api, kuncine nyenengno wong tuwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek nyenengno wong tuwa, mangke angsal ridanipun Gusti Allah. Sedaya pengen gadah anak sing apik nggih mboten? Sak mboten-mbotene sok jenengan yen kapundhut nggih dihauli kados ngeten niki, dislameti kados ngeten niki, didongake kados ngeten niki, nek anake panjenengan apik-apik. Embo ra digatekke kok. Dilanjut mboten? Heeh, wong ora bondo kowe. Lah wis rungokke saiki. Anak nakal iso dadi apik niku sing nyetel Gusti Allah. Kula sampean sebagai wong tua mboten saged nyetel. Guru nggih mboten saged nyetel anak nakal dadi apik, mboten saged guru. Kiai nggih mboten saged. Mulane ana bocah nuwakal terus dipondokno bertahun-tahun, mulih ya tetep nakal. Ya cuma tulisane mundak apik ngono to. Mergo pancen kiai ora iso. Sing iso nyetel nggih namung Gusti Allah. Kok kiai? Wong Kanjeng Nabi piyambak niku nggih nate nasehati keluargane dhewe nggih mboten mempan, mboten hasil. Pamane piyambak sing namine Abu Thalib dinasehati, dituturi ken iman, mboten mempan, berarti Kanjeng Nabi mboten berhasil. Susah Kanjeng Nabi, sedih, nangis. Akhirnya diarem-arem kalih Gusti Allah, dihibur kalih Gusti Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, ra usah nangis. Biasa tugasmu ku nyampeke, tugasmu ngandani, nasehati. Lah urusan ndadekke wong nakal apik, kuwi urusanku. Sing iso nyetel wong elek dadi apik niku aku, nek wis tak gawe hidayah. Lho, Gusti Allah ngoten nek dawuhe. Halo. Nah, tugase Kanjeng Nabi nyampeke. Kula nggih ngoten, kula niku tugasne nyampeke, mboten mahamke. Sing mahamke nggih Gusti Allah. Mula kula ya ora kaget nek ngaji ngene iki ana sing ora paham ya. Pantes wong tugasku ora mahamke, tugasku mung nyampeke. Ana sing ket mau metenteng ngingeti aku tapi ora mudeng. Wonge guyu saiki. Nganggo kudung ijo. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho, sing saged namung Gusti Allah. Bu. Mulane kula pesen, rungokne to? Kita tak paringi bukti ya. Tak paringi bukti lek menungso iki asline ora iso apa-apa. Lek ana sing iso apa-apa, mergo diisake dening Gusti Allah. Ngono lho, menungso iki asline ora iso apa. Ayo nyaut, sing melu nyaut tak dongake telung dina ngkas rezekine lancar. Semangate nek rezeki. Menungso iki asline ora iso apa. Mergo kabeh kuasane Gusti Allah. Menungso iki asline ora duwe apa. Mergo kabeh kagungane Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan menghindari maksiat dan kejahatan, tidak ada kemampuan melakukan ibadah dan kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Menungso iki asline ora iso apa-apa, ora duwe kekuatan apa-apa. Kaya kabel kemlewer lho, ora iso apa-apa, ora duwe kekuatan apa-apa. Lho kabel kok iso ndadekke lampu murup mergo nyambung nang setrum. Ayo nyaut ya. Kabelnya asline nglewer ora iso apa-apa, ora duwe kekuatan apa-apa. Lho kabel kok iso ndadekke lampu murup mergo nyambung nang menungso iki koyo salon gembletak. Ya ora metu suarane ra iso apa-apa. Lho salon kok nganti metu suarane mergo nyambung nang setrum. Kaya TV lho, kaya TV menungso niku. Gembletak gelimbang gelimbung. Ora iso apa-apa, ora duwe kekuatan apa-apa. Lho TV kok ana suarane metu gambare mergo nyambung nang. Mula wong Balarejo ki asli ora iso apa-apa. Nek pengen iso apa-apa, kudu gelem nyambung nang. Nyambung nang Maha Setrum. Sinten niku Gusti Allah. Tak kei bukti nek menungso ora iso apa-apa. Ibu bapak, umpama menungso kuwi iso. Wong sing umure paling dawa, uripe paling sehat niku dokter. Mergo dokter iki paling paham penyakit, ngerti obate. Umpama kok iso, dokter iki mesti sehat nang umure dawa-dawa. Tapi nyatane ada dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Ana dokter spesialis kulit ya gudiken. Dadi mriksa pasien ambek kukur-kukur terus. Umpama kok menungso kuwi iso, wong sing pakaiane paling apik niku penjahit. Nah, penjahit pinter gaweke pakaian nang wong kok. Motive macam-macam. Tapi deloken penjahit iki klambine lak elek-elek. Mergo sing apik didol. Nah, penjahit wedok tanggamu nek ana sing dadi penjahit delok nganggo daster ambek kalungan meteran. Alah wonge nang kono ya wis. Nang saiki apik ya mergo pengajian. Engko tekan omah ya ditetel ya dasteran neh. Le, umpama menungso kuwi iso, omah sing paling apik niku omahe tukang. Wong tukang iki pinter gaweke omah wong, model-model, wis pokoke ornamene macam-macam. Deloken tanggamu lek ana sing dadi tukang rata-rata omahe urung dadi. Kaya sing bojone tukang ngeklek kan. Tukang yo omahe ora dadi-dadi. Umpama menungso kuwi iso, anak sing paling pinter ya anake guru. Mergo guru iki zahire lak iso minter kecah bodoh. Tapi nyatane ana anake guru sekolah kuwi peringkate sejumlah murid. Murid 36 anake guru ya peringkat 36. Mancane ora iso, maka sadari kalau manusia itu penuh kelemahan, penuh kekurangan. Ngaten nggih? Ora ana wong sing lengkap, ora ana wong sing komplit, pepek apik bener sempurna ora ana. Mergo al insan mahallul khata wan nisyan. Menungso kuwi nggone salah, nggone lali. Bapak. Menungso niku nggone salah, nggone lali nggih, Bu nggih? Mulane nek bojomu kok salah, Bu. Sepuronen. Aja mbok celathu. Sepuronen soale bojomu uwong. Mesti duwe salah. Sama nek pengen bojo sing ora ana salahe, aja rabi wong. Ya gedebok kuwi telaten ana. Apa? Anyep. Ya pengen anget ya kempiten terus. Bantahan. Pak. Sama nek golek bojo wong wedok sing komplit lengkap ora ngira nemu nang donya iki. Wong wedok iki kadang oleh ngene-ngene gak oleh ngono-ngene. Oleh ikine gak oleh kaene. Wis ngono iku. Ana sing rupane ayu tapi oleh ayune tok. Wayu tapi loro-loronen. Angger bar dinggo ya nyontekno. Nganti mlakune sayek-sayek. Kaken cublesan ngarep ngguri. Ayu tapi loro-loronen. Ana wong wedok iki rupane elek tapi suwehat. Gak tau loro. nang kuat modele. Apa-apa digotongi kabeh. Kuat sambar bledek e murup kok. Soale kulite teko logam. Pak. Wong wedoke kadang rupane ayu tapi masakane gak enak. Ayu gak iso masak. Adang yo sanget. Jangan yo ampang, nyambel yo cemplang. Rupane ayu, sambele ra enak. Ndi bojo kok ngono, Pak? Jangan lihat sambelnya, lihatlah rainya. Ngono lho. Kadang rupane elek tapi nek masak top marko top maknyus jos gandos kotos-kotos sampai meledos. Enak adang buket nyambel peliket. Nanti bojo nang ngono kuwi, Pak. Rupane elek, sambele enak. Jangan lihat wajahnya, lihatlah sambelnya. Maka dirimu nanti pasti akan berkata, oh sayang, ternyata sambelmu lebih cantik daripada rupamu. Ngono lho. Sami bu, sampean gelek wong lanang sing komplit pepek rangi ro nemu. Dang wong lanang rupane ganteng, tapi raga blek duwe. Ana sing sugih duweke akeh. Tapi yang jembauris ngono. Engkorengen ae ngono. Ana sing kewete dhuwur belengah-belengah dawa, tapi lemes modele melur. Oleh dawane tok. Ana sing cilik ndik metekel tapi pinter penekan. Celingkrik celingkrik kadung menek ora gelem medun. Gandul gandul. Nek gak dioncitno ya ora medun. Ana wong lanang e ora patek setia, Bu, tapi duwe akeh. Nek belanja niki turah-turah. Maksudnya ora patek setia iki ya ora iso ndampingi sampean terus. Seminggu mulai sepisan, tapi duwe ya blablek ngono. Ana sing setia, tapi ora ndek duwe. Neng dindi sampean didampingi, setia. Buah diterno, toko diterno, pasar diterno, tapi ora ndek duwe. Duwe kondi wong ngeterno sampean terus. Mulane wong wedi aja kemalan nek ndonga, ya Allah, jadikan suamiku suami yang selalu setia mendampingiku seia sekata sehidup semati, suka maupun duka. Dituruti tenan yo tambah bingung sampean. Turu didampingi, adus didampingi, ngising didampingi. Lah. Hoi. Hoi. Maksudnya omongan kula niku, anak nakal iso dadi apik niku wong tuwa mboten saged nyetel, guru nggih mboten saged, kiai nggih mboten saged, sing saged namung Gusti Allah. Mulane sampean lek duwe anak nakal aja ditutuki. Anak nakal ora mergo kurang tutukan. Nganggitmu nakale anake mergo kurang tutukan. Woi. Dirungokke? Anakmu nakal mbok tutuki, nakale waras napa mboten? Lah kuwi bukti lek nakale ora mergo kurang tutukan. Bojo kok ndablek, aja mbok krawus. Bojo ndablek aja mbok omeli, aja mbok celathu. Bojomu ndablek ora mergo kurang celathunan. Anak nakal bojo ndablek kuwi mergo urung oleh hidayahe Gusti Allah. Ngono lho, cara HP ini urung nemu sinyal. Oh, HP urung nemu sinyal, pengen nemu sinyal mbok obat abitke wer wer wer. Ya ora ngira metu sinyale. Apa maneh HP kok ora ana sinyale, pengen ana sinyale mbok tutuki ngene. Malah remuk HP-mu. Yo golek ke sinyal. Halo. anakmu kok nakali mergo urung nemu sinyal hidayahe Gusti. Aja mbok seneni, aja mbok tutuki, aja mbok omengi, aja mbok celathu. Sambungke nang sinyal hidayahe Allah. Bojomu ndablek iki mergo urung nemu sinyal hidayahe Gusti Allah. Padoske sinyal. Nek bengi lho Bu golek sinyal. Kok mbok guyu to? Kuwi sinyal apa sing mbok maksud? Heh, putrane nek tepak bubuk ngoten niku lho, nang jenengan Fatihah sebut jenenge, ya Allah anak kula panjenengan dadosaken anak ingkang salih, nek wedok salihah, wacake Fatihah, terus ditambah alam nasroh niku ping 10, sebulke mbon-bonane. Niku ikhtiar nyambungno sinyal nang Gusti Allah. Bojo ya padha. Ketara bojone ndablek kuwi. Ha ngono sama nek bengi kuwi nang jungkung nang Allah. Ya Allah Gusti. Bapake Hendri niki lho Gusti. Kula ampun mboten sanggup dandani Gusti. Kula pasrah jenengan nggih Gusti, tolong jenengan dandani ingon-ingon kula. Lanangan kok ngono modele yo yo. Jenengan solder nggih Gusti. Nang sama Nora kok bojo lagi teko langsung ditampani celatunan. Tepak e muleh. Ngene iki apa-apa wis entek kabeh, mangane galau enak ya ora gelem, belanjani ya ora bejaji. Kaya dhuwit gek nang ngono iku saiki wis entek, aku wis utang meneh ngene iki ayo garene dhuwit. Wong lanang mikir saiki apa-apa larangan jane wong lanang ora dadi wong wedok jajal ngubekti dhuwit nek sampe iso. Ngene iki lah ngirit-irit ora karo-karuan. Wong lanang dhuwit 100.000 iso dadi sak meneh akeh iso dadi pirang minggu jajal sampean. Wong rumah tangga iki mecene kudu rundingan nek apa-apa musyawarah njaluk karepe dhewe lanange njaluk menange karepe dhewe. Wong wedok nggo kalah-kalahan terus. Bu, mergo kula sampean ki asline ra iso. Mangkane nek anak nakal bojo ndablek aja garap dhewe, wong ra iso kok. Terus ngajak au sing iso. Sinten? Gusti Allah. Kula sampeane ra iso, mulane aja digarap dhewe. Ra ngira dadi. Ayo ngajak sing iso. Gusti Allah. Carane minimal maca bismillah. Kuwi ngajak Gusti Allah. Ngono lho. Dadi sampean nek ape nuturi anak ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ngono kuwi. Bu. Nek maca bismillah kuwi pamit nang Gusti Allah, engko direwangi Gusti Allah, digarap Gusti Allah. Nek ala kesuwen, Pak. Kuwi mesti nafsu malah ditunggangi setan. Rangi roda di anakmu. Bojo ndablek, sama napi ngomong yang ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku tak ngomong sama rungok no. Lulut bojomu. Ngono lho. Ngono lagi gelodak, penyakit teko iki wesan. Orang ngira waras bojomu. Mulane eling-eling bojomu teko nang siap. Ora usah nganggo ila hadrotin Nabi Mustofa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam boten usah, tambah melayu bojomu. Mah wong sik urip ora mbok tahlili ngono. Bu. Dilanjut mboten iki? Dadi nek anak kok nakal, ngoten niku mergo urung oleh hidayahe Gusti Allah, aja ditutuki. Nggih? Bapak-bapak ngapunten, kula sampean aja kaya wong biyen. Wong biyen iki nek duwe senter, ngertos senter nggih? Kene lek ngarani napa? Ayo sentolop. Sentolop. Ya kowe sentolop. Wong biyen nek duwe sentolop, duwe senter niku lho. Nang mekane wis ora benter karek mendrip-mendrip. Ngono ku dope di selenti rumangsane ora benteri mergo kurang selentian. Sampean tasik menangi pak berarti tuwek wisane le wong biyen nak ngono to duwe senter sentolop nang mekane kok mendrip-mendrip ngono iku dope lo diselenti tik rumangsane kurang selentian bareng ora benter-benter ora padang-padang pancet mendrip-mendrip akhirnya baterai ini diganjel duit orang terima ngono nek awan terus di PP nah, rumang sana orang padangnya mergo kurang PP-nan lho saiki guru-guru le akeh sing tiru duwe murid nakal nang muridnya di PP yuk. Ayo kula sampean iki nek iso tiru petani. Petani kuwi tugase nandur. Engko sing nukulke, sing nguripke Gusti. Kula sampean iki tugase ngapiki wong tuwa. Bungahno wong tuwa. Engko sing dadekno anak apik niku Gusti. Ayo to nyaut ketoke sampean ora mudeng kok. Tugase kula sampean iki ngapiki wong tuwa. Bungahno wong tuwa. Engko sing dadekno anak apik, Gusti. Padha karo petani niku lho. Tugase nandur. Sing nguripno Gusti Allah. Sampean sebagai petani ra usah melok ngodoti tanduran. Malah ra dunung kok protol kabeh. Karepe pengen cepet dhuwur nang diodoti. Kuwi tugase Gusti Allah. Tugasmu nandur nang rumat sing apik. Paham? Niki. Terus wong nek apik karo wong tuwa, bungahno wong tuwa, niku mesti uripe penak, sugih. Nomor loro guru. Guru. Kula sampean nampa ilmu niku lantaran teko guru, nggih mboten? Tapi sedaya nggih saking Gusti Allah. Mula nek pengen ilmune manfaat, nek pengen ilmune tambah kudu disyukuri la in syakartum la azidannakum nek disyukuri ilmune ditambah. Nah kula sampean kudu ngerti syukur nang Allah babakan ilmu ora bakal diterima yen ora syukur nang guru. Mula nek pengen ilmune manfaat, pengen ilmune tambah kudu apik karo guru. Ingat Bapak Ibu, tidak ada mantan guru. Sekali guru selamanya guru. Enggak ada mantan guru, apalagi bekas guru. Nek diwalek bahaya dadi guru bekas. Iki akeh sing sembrono, terutama guru yang mengajarkan kita tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan. Sering kita lupakan. Guru sing mulangi sampeyan dasar-dasar agama, sing mulangi carane wudu, mulangi carane salat, mulangi carane toharoh, iki lho sampean lirwake, sampean lalekke. Apa maneh saiki sampean rumangsa wis luwih sugih, luwih pinter, pangkate luwih dhuwur. Gurune disepelekke. Padahal tanpa beliau-beliau sampean bodoh elo saiki. Sampean iso wudu yang mengajari beliau. Sampean iso maca Quran yang mengajari dasar-dasarnya. Sampean iso salat sing mulangi adalah beliau. Tapi saiki lho sampean lirwake. Biyen ngajimu no langgar cuwili. Halo. Apa maneh saiki wis kadung seneng karo sing mbok kenal lewat media sosial kuwi. Empo. Maknane ngene, wong ini apik karo guru, anak turune dadi ahli ilmu, pinter-pinter. Nek apik karo wong tua, sugih. Uripe penak. Nek apik karo guru, dadi ahli ilmu. Ana wong apik karo wong tua, tapi ambek gurune kok elek. Iki uripe penak. Tapi bodoh. Ora dadi ahli ilmu. Uripe penak. Tapi bodoh. Ana wong apik karo gurune, tapi nek ambek wong tuane elek. Mungkin pinter. Tapi uripe ora penak. Pinter tapi melarat. Makane ana wong pinter ngitung dhuwit, tapi ora nduwe dhuwit. Sing guyu iki termasuk. Nek kon ngitung ya pinter, tapi ora nduwe dhuwit. Akhire penggaweane apa? Ya ngitungke dhuwite wong. Lah wis. Nyenengno wong tuwa. Nyenengno guru, baik isih urip maupun sampun kapundhut. Niki lho, hebate NU mriki. NU wong dikongkon apik ambek Gusti Allah, dikongkon apik ambek sak padha-padha, apik ambek menungso. Ora mek wong urip tok, ambek wong mati lho dikongkon apik. Ya apa-apa diceluki terus kok. Wong NU mek wong mati ya apa-apa nyopo, ya apa-apa sik diceluki. Ila hadrotil jami'al muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat al ahya'i minhum wal amwat. Karo wong mati ae apik apa maneh karo wong urip. Ngono-ngono ku saiki dibid'ah-bid'ahke. Tahlilan dongake wong mati dibid'ah-bid'ahke. Selawatan muji Kanjeng Nabi dibid'ah-bid'ahke. Nang gregetke to. Muji Kanjeng Nabi dibid'ah-bid'ahke. Nang senengane muji Sahrini. Nek muji Kanjeng Nabi bid'ah. Lah nek muji Sahrini, Nela Karisma, Via Valen, Rejihan Audi kuwi dianggap sunnah. Ora apal piye wong anak buahku kabeh. Ya Allah, ya Allah. Pon. Nah, iso nyenengno wong, bungahno wong, kuwi kan kudu ngerti senengane. Nggih mboten? Kudu ngerti kebutuhane. Nek sik urip, mboten usah kula terangke jenengan pun paham. Lah sakniki nek pun kapundhut, napa sing dibutuhke? Donga. Mula Kanjeng Nabi dawuh, "Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis, yantadiru ta'watan dalhaquhu min auladi qaribi aw shadiqillah, fa idzal haqatu kanat habbu ilaihi min ad-dunya wa ma fiha." Kecepatan ya wis kok. Wong nang alam kubur, Bu. Mbah ra dirungokke kok. Wong nang alam kubur niku koyok wong kelelep. Tawe-tawe njaluk didudut, njaluk ditulungi. Butuh apa? Butuh pertolongan. Ini artine butuhe pertolongan niku koyok wong kelelep. Kebutuhan sing ora kenek disemayani. Wong kelelep butuh tulung. Ora kenek disemayani, sampean butuh mangan mergo luwe, kenek disemayani, engkok wae mangane sak jam kas. Ngelak butuh ngombe, kenek disemayani. Butuh rabi, kenek disemayani. Tapi nek wong klelep butuh pertolongan, ora kenek disemayani, tolong, sik yo aku tak ganti sarung. Kebutuhan yang sangat mendesak. Lah kula sampean kabeh arep rono. Halo. Nang donya niki rak mboten sak teruse to. Gusti Allah gawe alam niku kathah mboten namung alam donya. Sedaya kangge menungsa. Nah, kula sampeyanku dipindah. Ya ben rondok pengalaman. Mosok urip kok ngutek nang Balarejo. Biyen tau nang gone alam azali, tau nang gone alam roh, tau nang gone alam rahim, alam kandungan. Saiki nang alam donya. Kono maneh jenenge alam barzah utawa alam kubur. Nate pireng to nggih? Mosok jenengan mboten pengen jalan-jalan mriko? Heh? Lho. Lah wong para rasul mboten mriko sedaya, para nabi mboten mriko, mbah-mbah sampeyan kathah sing mboten mriko. Karek sampeyan sing dereng. Rencanane nyusul kapan? Nih. Alam kubur niku sami kalih alam donya. Cuma luweh sempurna, luweh amba. Ten mriko ruwet jo penduduke pun kathah. Kapan-kapan to lek sampean mriko piambak lak ngertos. Alam kubur niku sami kalih alam donya. Cuma luweh sempurna, luweh amba. Ibu bapak, ambane alam kubur dibanding alam donya. Niku padha karo bandingno ambane alam donya dibanding alam kandungan. Biyen sampeyan ning alam kandungan cukup. Pindahno alam donya sakmene ambane, kandungan ketok ciut. Nggih napa nggih? Nah, bar ngeten iki pindahno alam kubur, uwombo alam donya ketok ciut. Soto nek ngalami ya tenan. Nah, alam kubur niku asline alam nyata, mboten alam gaib. Rungokno to? Jadi piye ya lek nerangne wong sing ora patek ngerti iki. Asline biyen sampeyan sik nanggone alam kandungan, donya iki ya gaib. Tapi begitu saiki wis ngalami nang donya, donya wis gak gaib maneh, wis dadi alam nyata. Saiki kula sampean sik nang donya, alam kubur gaib. Sok nek sampean wis pindah no alam kubur, wis gak gaib maneh, wis dadi alam nyata. Paham? Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nyapa kok butuh donga? Bu, nek kula sampean nang donya niki yo kadang sehat, seneng. Yo ana sing lara, susah. Nggih mboten? Wis to ora usah ngreken bocah cilik nangis. Dilanjut mboten? No alam donya niki ana wong sing sehat, seneng. Ana wong sing lara, nelongso. No alam kubur nggih ngoten. Keluarga kita sing wis ning alam kubur niku ana sing suwehat, seweneng, ana sing lara-laranen, nelongso. Tergantung keluargane sing sik nang alam donya. Nek keluargane sing no alam donya ki api-api dadi ahli ibadah, sing punten gene alam kubur niku ya sehat sehat, seweneng seneng, gembira, bahagia. Lah nek keluargane sing sik nang donya iki kelakuane rusak-rusak kaya endi ya wonge? Nakal-nakal beling-beling, iki keluarga sing wis nang alam kubur, lara, nelongso. Ngono kok ya mentolong guyu kan. Mulane Kanjeng Nabi pesen fattaqullah fala tu'dzu mautakum. Kowe do takwa nang Gusti Allah, kowe dadi wong sing apik yo. Kowe aja nglarake keluargamu sing wis mati. Aja nyusahke keluargamu sing wis mati. Aja mlulosoro keluargamu sing wis mati. Takwa nang Allah, dadi wong apik. Kowe aja nglarani keluargamu sing wis mati. Ngoten pesene Kanjeng Nabi. Sing diarep-arep napa? Man yazuruhu wa man yad'uhu. Arep-arep wong sing nyambangi ziarah. Ziarah niku dolan karo sing ndongake. Woi. Zaman rungokno. Anak ziarah nang kuburane wong tuane kutibalahu baron dari Kanjeng Nabi. Dicatet dadi anak sing bekti, dadi anak sing apik. Mulane ngono kok ana ngarani ziarah kubur syirik jere nyembah patok. Wis nyembah patok ya sapa? Mulane to melok to sekali-kali nang melok nek ana ziarah ne nang melok piye kuwi nyembah patok apa ora? Wis syirik kuwi nyembah patok sing nyembah patok ya sapa? Marai garai urung tau ngerti lho, urung tau weruh. Wong sing ngomong ngono-ngono ku jaken to sekali-kali. Ora ana demite kok, ora ana demite. Gregeten aku. Sing nyembah patok ya sapa? Ziarah niku maknane apa? Dolan. Dadi anak gelem dolan nang kuburane wong tuane, kuwi dicatet dadi anak sing bekti bungahno. Wis gak apa-apa, sampean ziarah nang kene kuburane wong tuwa sampean. Wis ngono lungguh, wis meneng ae. Lah pokoke teko kuburan lungguh ngantos kene. Ya ora tahlil, ya ora ndonga, ya ora zikir, wis meneng. Angsal, angsal. Sing aranane gak oleh sapa? Le. Ziarah nang kuburane wong tuwa. Taman ziarah kubur ya, ziarah nang kuburane wong tuwa, kok ora tahlil ora ndonga, kuwi padha karo sampeyan dolan nang gone wong tuwa ora nggawa jajan. Ngono ae wong tua wis seneng kok. Nggih mboten? Apa maneh wong tua nang kudu lara-lara sithik. Didolani anake lho, najan ora nggawa apa-apa kuwi wis seneng. Ya alhamdulillah, kowe kok gelem rene. Ini awakku ya kudu ra penak. Anak iki lho ora nggawa apa-apa, wong tua didolani tok iki lho wis seneng. Nggih mboten? Lho, nang kuburan ya ngono. Kowe najan ora wah apa-apa mara kuburane wong tuamu. Wong tuamu wis seneng. Lah nek ziarah kubure wong tua karo tahlil ndonga. Nah kuwi padha karo dolan omahe wong tua nggawa jajan. Tambah seneng. Lah sama nek wis dadi wong tua to sing sepuh niku. Ketok anak dolan lho najan ora nggawa apa-apa ki lho ati wis lega. Sami. Ora ngerti ya wis pokoke tak sampeke. Modelmu koyo ngowoh ngono diomong. Sewedhe aku ngene. Lho ngopo kok perlu didongake ngeten? Jangankan kita Kanjeng Nabi lho njaluk didongake. Bu. Kanjeng Nabi lho njaluk didolani. Mulane Kanjeng Nabi lek ngekeki hiburan, lek ngekeki apa ya istilahnya no, nyemangati wong ben dolan nang gone Kanjeng Nabi lak ngene. Sapa wonge ziarah nang pesareanku, kuwi padha karo dolan nang omahku waktu aku isih urip. Bapak Ibu, wong haji niku asline ora ana acara nang Madinah ora ana. Acarane haji niku sedaya ten Mekah. Tawaf, sa'i, wukuf, balang jumrah, mabit. Niku sedaya nang Mekah acarane. Lah kok rata-rata ten Madinah dolani Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi njaluk didolani. Paham? Engko lambemu ngomong paham tapi ora mbok rungokke. Kanjeng Nabi niku pesareane dateng Madinah. Lah wong haji niku sedaya rangkaian ibadahe ten Mekah. Mboten wonten acara ten Madinah. Lah kok rata-rata jamaah haji ten gene Madinah dolan ten gene Kanjeng Nabi, mergo Kanjeng Nabi njaluk didolani. Ilmu ibadah haji umroh ora sempurna kowe nek ora ziarah nggone Kanjeng Nabi. Ra ngoten to nggih? Sing ngomong nggih tak dongake mugi-mugi saged tindak mriko. Alah mau ora muni nggih saiki kok melok amin. Telat. Iki mantun asar iki mandi iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih Kanjeng Nabi niku sering pesen ten sahabat-sahabat, awakmu nek ndonga aku katutke ya. Aja lali lho ya nek ndonga aku ya didongake. Mula maca selawat niku nggih termasuk ndongake dateng Kanjeng Nabi. Nyapa kok didongake? Lho Rasulullah itu punya cita-cita besar. Apa cita-cita Rasulullah? Ingin agar seluruh umatnya masuk surga. Aja sampai ana sitok-sitok sing mlebu neraka. Niki cita-citane Kanjeng Nabi dan ini enggak ringan. Bu. Saking sayangi Kanjeng Nabi ten umate, kepingin sedaya umate mlebet swarga. Mula benjing ten akhirat, Kanjeng Nabi niku mlebu swarga pertama. Akhire neliti swarga, dicek ngoten. Terus medal melih Kanjeng Nabi. Nyapa medal melih? Madosi umate perlu dijak ten swarga. Kanjeng Nabi medal keliling goleki umate. Kintiyo wong Balarejo. Wong Sragen kok ora ana ketok. Padahal Bojonegoro wis mlebu kabeh. Ya karepku to. Lah, sinten sing paling cepet dipanggihi Kanjeng Nabi, ditemukan Rasulullah untuk diajak ke surga, wong sing paling kathah maca selawat ten gene Kanjeng Nabi, terus wong sing itba ngelampahi tindak lampahipun sunah-sunahipun Kanjeng. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, niku dadi kula sampean maca selawat ndongake Kanjeng Nabi niku mangke manfaate balik nang kula sampean dhewe. hakikate nyenengno awake dhewe. Mergo Kanjeng Nabi iki ibarat wadah, isine wis kebek. Gak ngombe aku. Sungkan no. Ibarat wadah no Kanjeng Nabi isine wis kebek. Lah kula sampean selawat ndongake Kanjeng Nabi niku sami kalih ngisi wadah sing wis kebek, mangke turah. Lah turane amber balik nang kula sampean. Niku lho selawatan niku Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ana sing ngomong neh ngene, kiai barang kok nganggo didongake, nganggo dihauli. Ana sing ngomong penak ya dadi kiai kuwi. Wis ning omah duwe pondok, duwe santri, mendino mulang santri, ngrumat santri, perjuangane ra karuan ganjaran tok. Ngoyo sik diundang ngaji tekan dindi, tekan masyarakat dindi tok dindi ngaji. Penak ngono ku ngaji oleh. Pikiranmu iki ngono kuwi kok. Oleh ganjaran. Yo. Mbah. Wong aku iki ngomong tenan-tenan kok. Lho, iki enek wong sing dianggepan ngono kuwi le. Kiai ku penak yo duwe pondok. Kuwi ganjarane sak pira? Berjuang ngerumat bocah-bocah santri sakmono akeh. Engko santrine pinter. Dadi ahli ilmu, ahli ibadah. Ilmu teko kiyaine nek dilakoni santrine kiyaine ya katut oleh ganjaran. Engko terus santrine kuwi duwe santri meneh ya mergo teko kiyai kuwi. Tau terus-terusan ganjarane. Penak dadi kiyai. Engko sik diundang ngaji ten pundi-pundi, kaya ngekei pengertian wong sak pirang-pirang, ganjaran meneh. Ngono ku mati isek dihauli didoakan oleh ribuan jamaah. Kenaanu kiai kiai. Ganjarannya wes akeh sik didongakno tiap tahun dihauli dihauli. Pancene sak ngertos kula sing dihauli niku umume nggih kiai. Kula dereng nate kok nampi undangan ceramah dalam rangka haul begenggek dereng nate. Pengajian umum menawa sampean tahu ngerti ana baliho gudi, hadirilah pengajian umum dalam rangka peringatan haul germo terkenal. Nggih umume nggih kiai umume, tapi yang dikhol iki mboten kudu kiai lho ya. Sinten mawon. Ora kudu kiai, sinten mawon apik dikhauli niku. Mboten kudu kiai. Lha iki ana sing ngiri, wong kiai u penake. Wis ganjarane akeh, perjuangane akeh, ibadahe akeh. Mungko sik dihauli sing ndongakno wong sak pawirang-pirang ndongake kabeh. Kenaan kiai. Eh, ora kenaan. Kiai didongake niku ya pantes, mergo kiai niku banget butuhe nang donga. Kenging napa? Karena kiai besok di akhirat punya tugas berat. Kiai kuwi ra entuk mlebu swarga. Nek santri-santrine masyarakate jamaah urung mlebu swarga kabeh. Ana tanggane kiai kok nganti bodoh akhirnya mlebu neraka. Niki benjing ten akhirat sing didukani Gusti Allah nggih kiyaine. Kowe iki kiai kok duwe tangga nganti goblok ora iso ibadah mlebu neraka iki piye tanggung jawabmu sebagai kiai? Berat. Mulane larang ya pantes. Dadi kok dikeploki to. Resikone lho abot. Rungokke sik to. Kiai wis ora oleh mlebu swarga dhisik, yen santri-santrine urung mlebu swarga kabeh. Masyarakate jamaahe urung mlebu swarga kabeh. Kiai ra entuk mlebu swarga sik. Soale kiai wis kadung diplot dadi ketua rombongan. Nah, ketua rombongan iki tanggung jawab nang gone anggota. Eneng apa-apa sing urusan ketua rombongan sing ditakoni ketua rombongan nggih mboten. Misalnya rombongan ziarah Wali Songo, ketua rombongan paling bertanggung jawab. Kapan anggotane urung munggah bis kabeh, ketua rombongan gak oleh munggah dhisik. Ngono ketua rombongan anggotane urung munggah nek munggah dhisik lungguh jlek mara turun. Iki ketua rombongan koplak iki jeneng. Paham sampean? Berat tanggung jawabe. Mulane perlu didongake. Terus saiki aku tekok meneh dijawab. Ten mriki, lek enten bocah mati sek cilik, mati bayi bareng ngoten niku, nggih ditahlili napa mboten? Cara mriki lho ditahlili napa mboten? Nggih antik wonten telung dinane, pitung dinane ditahlili meleh ngoten mboten? Bener niku. Soale ana sing ngomong ngene lho. Ngopo bocah cilik ra nduwe dosa kok ditahlili, kurang penggawean. Ententeki bondo. Wong bocah ra nduwe dosa wis karuan mlebu swarga. Lha iki omongane wong koplaneh kuwi. Wong ora dunung. Heh. Mangrungokke. Bocah sing mati cilik, urung balek utawa mati bayi barang niku sok ten akhirat gadah tugas berat. Napa tugase? Madosi tiyang sepuhe. Yen dereng kepanggih tiyang sepuhe, dereng marem. Ora iso ayem yen urung ketemu wong tuane. Kok ngoten? Bocah sing mati cilik niku pancen benjing ten swarga, soale ora duwe dosa. Tapi nang swarga ora entuk jatah apa-apa. Mergo ora duwe amal. Nang swarga ya tetep cilik ae. Lungge. Namine Wildan. Dadi pemuda-pemuda surga. Mlebu swarga mergo dekne ora duwe dosa. Tapi nang swarga ora entuk jatah apa-apa, mergo ora duwe amal, ora duwe ibadah. Dadi cara jatahe nderek tiyang sepuhe. Mulane mboten ayem-ayem yen durung ketemu tiyang sepuhe. Lan akhirat isuk wong sak donya mulai Nabi Adam sampai umat terakhir. Miliaran manusia ngelumpuk dadi siji nang goleki wong tuane gak yo angel. Nek ditahlili didongake, bocah kuwi cerdas, lincah. Dadi nek goleki cepet ketemu. Cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet cet ayah kae ayahku kae ayahe sing ngantri nomburi ayah digawap yuk gapyuk ayo nang swarga ya ayo cepet nang swarga ayahe iki sakjane ngantrine sik ribuan tahun akhirnya dijak nang swarga karo anake sing sik mati cilik niku mulane bocah mati cilik niku dadi celengan ngene iki anakmu aja mbok pateni lho ya. Engko nang duwe anak sik cilik mbok pateni ben dadi celengan. Ya anakmu nang swarga tapi kowe ana neraka. Ngono lho. Ibu ketok walaupun ibuke ngantri sik wadah digawap yo gapyo. Ayo Bu, ayo Bu, ayo Bu. Malaikat wis ra iso ngalang-alangi. Malaikat, iki bapakku karo ibuku tak cak saiki. Ayo ayo ayo gawon gawon gawon. Malaikate seneng entengno tugas kok. Lungge. Halo. Paham nggih? Dadi nek ditahlili didongake, bocah niku dadi cerdas, lincah. Lah nek ora ditahlili ora didongake, bocah niku dedel, lemot. Nek goleki wong tuane ora petuk-petuk. Bulet e, salah alamat kesasar, Pak Endio yo. Kewethuk le. Anak niku kan ana sing cerdas lincah, ana sing ketul lemot. Anak nek cerdas lincah, dikon ana apa-apa ya cuwebet. Nak. Dalem, Bu. Ibu tumbasno gula, Nak. Nggih, Bu. Iki duwike. Nggih, Bu. Bodal jerantal diluk teko oleh gula. Cerdas lincah. Ana sing dedel lemot. Nak. Ah. Nak, apa-apa? Derene apa ta Bu? Ibuke sing mara, kile dhuwit nang toko, buke tukokno gula. Dhuwit digawa kluyur-kluyur-kluyur-kluyur ra balik. Mulai isuk tekan sore lho ra balik-balik. Akhire ibuke ngongkon Mbak Yune, "Eh, adikmu goleki kono. Kongkon tuku gula ket esuk ora teko-teko. Ah, mbakane mau umet lek goleki. Lah nang ndi adike? Layangan." Dek lha sampean dikongkon tumbas gula karo ibu mau ndi gulane? Hi, lali. Ya kaya anakmu ngono kuwi model. Lha kok ora entuk wis iki karepmu dhewe. Iku wis arep jam 5, kowe iki ra melok urun cerewet. Sampun niku mawon kula aturke jenengan dereng salat asar. Langke sebagian mau sampun Kula nggih sampun nek kula tak jamak wau. Lah sing niki dereng salat asar lintune, makke lek tak teruske aku sing dosa. Nggih, matur suwun kawigatosanipun. Sekali lagi klarifikasi saking kula. Dadi untuk panitia daerah manapun saya tidak pernah ada perwakilan. Jadi kalau mau ngundang langsung ke pesantren kami dan berhubungan dengan asisten serta manajemen. Tidak ada perwakilan dimanapun. Moga-moga sing kula aturke manfaah maslahah barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliya wa kafa bika nashira Allahumma ja'al wa taqabbal wa balligh wa awsil sawab ma fi hadzal majlis jami'an ya Allah liman ijtama'na huna bi sababih wa liman dhukira ismuhu fi hadzal majlis ya Allah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa taqabbal hasanatihi wa kafir sayyiatihi wa naqihi min adh-dhunub wal khataya kama yunqas thabul abyad min ad-danas Allahumma biqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin ta'adhibu Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabra hufratan min hufran niran Allahumma anzilir rahmah wa ni'mah wa syafa'a alaihi wa ala sayyidi ahli al-qubur min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat warfa' lahum ad-darajat wa'if lahum al-hasanat kafir anhum as-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata ma'al abai wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa innakal mushtaka wa antal musta'an wa alikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafur ya halim ya sattar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yen ngapunten sedaya lepatan khilaf aku qauli hadza astaghfirullahal azim li walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh